arekona imutna lira Mona Lisa. Tuh aduh aduh aduh Marikona socana bulan purnama. Marikona rambutna lira benang sutra. Aduh aduh aduh aduh Marikona mojang di desa. Kalau melenggang hati atang melayang layang. Kalau berdendam hati atang mabuk kepayang. Aduh hai sayang anu gelis anu manis anu lenyang. Iye akang ambon sorana. Anu manis, anu lenyang.